Subhanahu wa ta'ala. Tapi timbul pertanyaan, benarkah Bapak Ibu yang hadir di sini benar-benar tidak mau miskin? Apakah semuanya ingin kaya? Pilih mana? Kaya bersyukur, miskin bersabar. Pilih mana? Kaya bersyukur. Sepakat semuanya. Ibu-ibu pilih mana? Kaya bersyukur. Gak mau miskin bersabar, gak mau. Kaya bersyukur, tidak mau miskin bersabar ya. Coba kita perhatikan beberapa hadis berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Yadkhulu al-fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am." Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Ayo, tadi yang mana mau kaya tadi? Mana? Angkat tangan. Bu, masih mau? Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. 500 tahun kalau hitungan dunia lama. Bagaimana kalau hitungan akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Allah nanti di akhirat itu 1000 tahun di hari dunia. Masih mau kaya? Mau, maunya melemah. Ragu-ragu. Makanya tema ini masih belum disepakati. Tidak mengenal miskin berarti ingin kaya. Tapi benarkah ingin kaya? Lihat lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu," hadis riwayat Bukhari, "Qumtu ala babil jannah fa idza 'ammatu man dakhalaha al-fuqara." Aku berdiri di pintu surga. Ternyata kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Orang kayanya kemana? Wa ashabul jiddi mahbusun. Dan orang-orang kaya tertahan. Masih ingin kaya? Oh, saya tadi abstain Ustaz, saya enggak jawab. Masih mau yang mana? Harus tentukan. Kalau enggak kita enggak lanjutkan judul kajiannya. Karena kajiannya tidak mengenal miskin, harus kaya. Saya tidak mau miskin, harus kaya. Bapak Ibu, 2-0 ya. Saya ingin bikin hat-trick 3-0. Rasulullah SAW berdoa dalam hadis sahih, "Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin." Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ayo, orang kaya kemana? Kemana ki? Orang kaya, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, kata Rasulullah SAW. Maka 3-0 pak. Masih mau miskin? Kaya? Bu, nggak mau. Berubah. Belum 5 menit sudah berubah. Baik. Kita jawab. Para ulama mengatakan hadis-hadis yang tiga saya sebutkan itu adalah aqwa hujajin yadullu ala anna al-faqir as-sabir afdalu min al-ghani as-syakir. Hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya bahwa orang miskin yang sabar lebih utama dibandingkan orang kaya yang bersyukur. Tetapi sebagian ulama berpendapat beda. Enggak, orang kaya yang bersyukur lebih utama dibandingkan orang miskin yang bersabar. Taib, baik, dalilnya apa? Agama Islam, agama dalil. Dalilnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Atau fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang fakir, orang fakir dari kaum muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, Pak, orang fakir tersebut, mereka kaum muhajirin tersebut, bentar ya, saya minum dulu. Orang muhajirin yang berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah disebut orang muhajirin. Mereka meninggalkan sanak famili, tanah, kelahiran, harta, perdagangan, toko, rumah, mereka tinggalkan. Sampai ke kota Madinah enggak punya apa-apa, miskin. Makanya sebagian ada yang tinggal di halaman Masjid Nabawi. Kalau Bapak lihat, anggap saja kita menghadap sana itu raudhah. Di sini depan sini raudhah. Sebelah sini di belakang kuburan Rasulullah ada yang pernah ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi, ada tinggi sedikit. Itu namanya suffah. Suffah itulah para sahabat Nabi dari kaum muhajirin tinggal di situ karena enggak punya rumah, tidak punya kerabat, tidak punya tempat tinggal. Mereka miskin. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mereka mengadu. Lihat aduan mereka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzahaba ahlud dzur bil ujur." Orang-orang kaya membawa pahala begitu banyak. Kami orang miskin enggak. Orang-orang kaya membawa pahala begitu banyak, sedangkan kami orang miskin tidak. Kok bisa, kata Rasulullah SAW? Kaifa dzalik? Bagaimana itu? Maka orang-orang muhajirin yang miskin ini menceritakan, yusallun kama nusalli. Orang-orang kaya salat, kami orang miskin pun sholat. Sama berarti. Oke, pahalanya sama. Sama-sama sholat. Wa yasumun kama nasum. Orang-orang kaya puasa sebagaimana kami berpuasa. Sama berarti. Tetapi, wahai Rasulullah, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi orang-orang kaya bisa bersedekah. Ini bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Wa nahnu la natasaddaq, dan kita tidak bisa bersedekah karena enggak punya harta. Ini yang menyebabkan mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang kaya membawa pahala begitu banyak sedangkan kami tidak. Yaitu orang kaya bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Kemudian wayatikun walamatik. Orang-orang kaya memerdekakan budak, dan memerdekakan budak butuh uang, harta. Karena dulu banyak budak dimerdekakan. Manfaatnya memerdekakan budak apa? Dimerdekakan oleh Allah setiap sendi dari tubuhnya dari api neraka. Itu orang yang memerdekakan budak, dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Bilal. ketika Bilal radhiyallahu anhu disiksa, beliau merdekakan. Maka Abu Bakar As-Siddiq pasti di dalam surga. Kenapa? Karena dimerdekakan dari api neraka setiap anggota tubuh beliau. Kata orang muhajir, wala na'tiq, kami tidak bisa memerdekakan budak karena enggak punya uang. Itu sebabnya wahai Rasulullah, kami mengadu. Pertanyaan saya, Pak, sebelum saya lanjutkan hadisnya. Orang muhajirin yang miskin ini kemudian mengadu kepada Rasulullah tentang orang-orang kaya. Pertanyaan saya, mereka mengeluh karena miskin ingin kaya, atau mengeluh karena miskin ingin dapat pahala sama dengan orang kaya? Yang mana? Mengeluh karena miskin ingin kaya kepada Rasulullah, atau mengeluh karena miskin ingin dapat pahala yang sama dengan orang kaya? Yang mana? Hah? Dapat pahala. Bukan ingin kaya, bukan. Ingin dapat pahala yang sama. Saya pesan kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, mulai saat sekarang, ketika Anda berkenalan dengan seseorang, ketika Anda punya kawan, ketika Anda bermasyarakat, maka yang menjadi ukuran adalah berlomba-lomba dalam ibadah, bukan dalam dunia. Lihat para sahabat, mereka mendapatkan ridho Allah yang berujung surga. Semua dari para sahabat dijamin masuk surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari para sahabat dijamin masuk surga. Kenapa? Karena sifat ini, berlomba-lomba dalam apa, Pak? Kebaikan, bukan dunia. Oh, si fulan sudah bangun rumah. Oh, si fulan tanahnya sekitar 1000 sekian. Oh, si fulan sudah bangun, sudah punya mobil. Enggak. Bukan itu ukurannya sekarang. Sesudah pengajian ini, ingin dapat ridho Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam harta. Lihat, kaum fakir dari muhajirin ini mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang kaya membawa pahala begitu banyak, kami enggak. Mereka bukan ingin kaya, mereka ingin apa, Pak? Pahala yang sama dengan orang kaya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan amalan. Amalannya apa? Bisa diamalkan. Seberapapun orang bersedekah, silahkan, tidak akan pernah sama dengan amalan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, silahkan kalian amalkan ini. Tidak akan pernah ada yang menyamai pahala kalian. Dan tidak akan pernah ada orang-orang yang menandingi pahala kalian. Kecuali, ingat kata-kata kecualinya, kecuali orang yang mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Saya ulangi, kecuali orang yang mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Apa amalannya wahai Rasulullah? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 33 33. Setiap setelah selesai sholat fardu. Mudah? Oh, itu berarti yang kita amalkan selama ini. Alhamdulillah. Pulang orang miskin. Orang miskin pulang. Orang fakir muhajirin pulang. Oh, silakan kalian keluarkan harta sebanyak-banyaknya. Kami cuma zikir selesai. Bangga mereka. Sama pahalanya. Silahkan pulang kalian. Silahkan kalian sedekah berapa saja. Karena itu sabda Rasul. Mereka sangat percaya dengan sabda Rasul. Tidak ada yang menyamai kalian. Dan tidak ada yang bisa menandingi kalian. Kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Mereka akhirnya pulang mendapatkan amalan luar biasa. Tidak beberapa lama mereka pulang kembali lagi kepada Rasulullah. Mengeluh lagi. Orang-orang miskin tadi ngeluh lagi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahli al-amwal fa fa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, kawan-kawan kami orang kaya mendengar amalan kami. dan mengamalkan seperti yang kami amalkan. Berarti apa, Pak? Paham gak ceritanya? Orang-orang kaya mendengar amalan kami dan mengamalkan seperti yang kami amalkan. Berarti orang kaya tetap menang. Paham, Pak, ceritanya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah kemurahan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dari sini para ulama mengatakan, ini adalah dalil yang paling kuat tentang utamanya orang kaya dibandingkan orang miskin. Berarti, Pak, sudah 3-1. Ya. 3-1. Yang kedua, biar 3-3, Pak. Kalau Anda lihat di dalam Al-Qur'an, sekitar ada 7 sampai 9 ayat yang berbicara tentang ayat-ayat berjihad di jalan Allah. Jihad itu kalau kita lihat dari hadis Rasul, "Dzirwatu sanami al-Islam fi sabilillah." Al-jihadu fi sabilillah. Amalan paling puncak dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad kalau Anda lihat di dalam Al-Qur'an sebanyak 7 sampai 9 ayat, maka tidak akan bisa terjadi jihad kecuali dengan apa, Pak? Dengan harta. Dengan uang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ingin berperang, tapi beliau murung, sedih. Kenapa? Tidak ada harta untuk dibawa perang. Karena perang butuh uang. Perang perlu, sangat membutuhkan uang. Makanya disebut pasukan pada saat itu Jaisul Usrah. Artinya pasukan dalam kesulitan. Datang Utsman bin Affan, datang orang-orang membawa harta. Baru setelah itu Rasulullah sumringah, gembira melihat sudah ada harta. Ini menunjukkan bahwasanya jihad, amalan paling tinggi dalam Islam, tidak bisa dikerjakan kecuali dengan apa, Pak? Ada harta. Sudah 3-2 berarti. Oh, berarti Ustaz boleh saja jadi orang kaya. Masih ingin jadi kaya? Mau? Masih? Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Orang kaya lebih utama dibandingkan orang miskin dari sisi dia bisa mengerjakan amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang miskin, karena amalan tersebut hanya dengan harta. Seperti apa? Haji, umroh. Yang lain baru dua. Amalan-amalan dengan harta baru dua. Hah? Sedekah. Apa lagi? Zakat masuk di dalamnya. Apa lagi? Amalan dengan harta. Haji, umroh, zakat, kurban. Jazakallah khair, Pak. Kalau ada hadiah saya kasih, Pak, sekarang. Kurban. Amalan dengan uang. Apalagi? Akikah. Amalan dengan uang, akikah. Dan anak-anak, sebagian ulama mewajibkan untuk diakikahi. Karena anak yang tidak diakikahi, maka nanti di hari kiamat dia tidak bisa memberikan syafaat, pertolongan untuk orang tuanya. Dan itu makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi." Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Maksud tergadaikan, di hari kiamat dia tidak bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada orang tuanya. Maka orang tua yang sudah mampu, ayo akikahi anaknya. Ini amalan-amalan tidak bisa dilakukan kecuali dengan uang. Contoh yang lain, apa Pak? Ibadah dengan uang. Tadi apa tadi? Pertama, haji, umroh. Habis itu zakat, kurban, akikah, apa lagi? Hah? Menghutangi orang lain. Saya tantang orang-orang kaya yang ada di sini. Bersedekah 500 ribu per hari. Enggak ada, pasti enggak ada. 500 ribu per hari. Ada orang-orang seperti itu. Siapa? Orang yang menghutangi orang lain dan belum dibayar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tawarani, kullu qardhin sadaqah. Setiap hutang piutang, maka itu dianggap dia sedang bersedekah selama belum jatuh masa temponya. Berarti kalau Anda menghutangi orang 1 juta, berarti seakan-akan setiap harinya Anda bersedekah berapa? 1 juta. Kalau sudah jatuh masa tempo, tetap Anda tunggu. Tidak Anda paksa orangnya, tunggu sampai dia mampu dan belum dibayar. Maka di dua kali lipatkan. Berarti orang yang menghutangi orang lain sampai jatuh masa tempo, belum dibayar, dia seperti bersedekah dua kali lipat dari yang dia hutangkan kepada orang lain. Kalau dia menghutangkan 1 juta, berarti dia seperti bersedekah perharinya 2 juta. Lihat, orang-orang yang susah untuk menghutangi orang lain. Ini kadang-kadang Pak, yang datang keluarga. Perhatikan nih, saya ingin menceritakan secara detail. Yang datang keluarga, entah itu kakak, adik, paman, bibi, bahkan kadang-kadang orang tua. Wallahi kok ada orang tua berhutang, itu anaknya durhaka. Kok ada anak mengatakan, bapak saya hutang sama saya. Encamkan baik-baik, itu anaknya durhaka. Seorang pernah berkata kepada Rasul, seorang anak pernah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengadukan apa? Mengadukan bapaknya. Bapak saya mengambil uang saya wahai Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka li abi." Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Kok ada anak mengaku bapak saya, ibu saya ngutang sama saya? A'udzubillah. Wallahi Pak, hentakan seorang ibu ketika dia menghela nafasnya ingin mengeluarkan kita semua, itu tidak bisa dibayar dengan hutang berapapun. Antara hidup dan mati. Ya. Bahkan di dalam hukum fikih Islam, pengadilan Islam, kalau negara ini benar-benar mengerjakan syariat Islam, itu tidak akan pernah ada kita dengar di media-media sosial, di televisi, seorang nenek-nenek dihakimi karena diadukan oleh anaknya. Ada enggak di negara ini? Allah, a'udzubillah. Ya? Seorang bapak kalau seandainya mengambil uang harta anaknya, itu tidak bisa dihukumi sebagai pencuri, tidak boleh dipotong tangannya. Berdasarkan hadis tadi, anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu milik bapakmu. Lihat, saya ulangi, yang datang keluarga. Yang kedua, dia datang untuk berhutang, bukan mencuri atau mengambil. Yang namanya hutang berarti apa Pak? Nanti dikembalikan. Yang ketiga, dia datang keluarga berhutang, dan berhutangnya sedikit, tidak banyak. Kalau ukuran harta kita 20 juta, dia berhutang 10%. Berarti berapanya? Berarti 2 juta. Kita punya uang 20 juta. Dia ingin meminjam 10% dari 20 juta, yaitu 2 juta. Kalau dikasih pun, Pak, kita masih banyak sisanya. Sisanya berapa, Pak? 18 juta, masih banyak. Yang datang keluarga, datang berhutang, bukan minta, bukan nyuri, berhutang sedikit. Datang pun saat sangat dia memerlukan. Kalau enggak memerlukan, dia enggak akan ngutang. Tetapi setelah didatangi seperti ini, sebagian orang, mungkin termasuk saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar ngapain? Musyawarah, meja bundar. Dengan siapa? Dengan tuh ibu istri kita yang di belakang. Hah? Nanya istri, sayangku, cintaku, manisku, rinduku, bagaimana? Itu ada keluarga berhutang. Istrinya mendingan dorong suaminya untuk beramal. Enggak, istrinya ngompor-ngomporin. Jangan, Bang, nanti kalau dihutangi, dia nanti kecanduan datang ke sini terus. Susah bayar. Padahal berhutangnya sedikit, itu pun keluarga. Ya? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, ketika giliran ke mall, giliran masuk supermarket, bawa kereta, masukin ini, masukin ini, masukin ini, masukin ini, enggak mikir. Tidak mikir kalau seandainya itu lebih dari 2 juta. Bahkan ada sebagian orang beli sesuatu, orang beli itu karena apa, Pak? Saya beli minuman karena saya haus. Saya beli makanan karena saya lapar. Saya beli baju karena ingin dipakai. Saya beli motor karena saya ingin pakai. Mobil begitu juga. Artinya ada motivasi membeli sesuatu. Ini enggak, masuk ke mall, lucu, beli ah. Beli karena lucu. Nih, penyakit siapa nih? Ibu-ibu atau bapak? Apa bapak-bapak? Ih, mangkok lucu, beli ah. Coba. Beli karena lucu. Enggak dimakan, enggak dipakai, enggak diminum. Tapi lucu. Giliran ada orang berhutang yang kalau kita hutangi itu benar-benar akan mendatangkan pahala bagi kita. Yaitu dianggap bersedekah. Itu Pak, amalan dengan harta. Sedekah. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Mana yang lebih utama? Miskin bersabar, kaya bersyukur. Maka kita katakan dengan demikian tiga-tiga sama kosong-kosong. Makanya para ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ketika beliau ditanya, ayyuhuma afdal, al-ghaniyyus syakir amil faqirus sabir? Mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Maka beliau menjawab, afdalahuma atqahuma. Di antara keduanya, miskin bersyukur, miskin bersabar, kaya bersyukur, tidak ada yang lebih utama. Semuanya sama. Yang paling tinggi dari keduanya adalah yang paling bertakwa. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Baik, Pak. Kalau begitu kita bisa lanjutkan tema ini. Semua dari semua tadi baru mukaddimah, Pak. Ya, yang tadi baru pembukaan. Karena kalau seandainya Bapak ingin miskin, berarti sudah kita enggak jadi temanya. Ya, temanya kan tidak mengenal miskin. Oh, berarti sekarang iya Ustaz, kami tetap ingin kaya. Ingin kaya Bu? Bapak ingin kaya Pak? Tetap, ya tetap. Memang orang miskin gak enak Pak. Ya, jadi orang miskin tidak enak. Taib. Bapak Ibu, itu masalah tema. Sekarang, sebelum saya sebutkan sebab-sebab yang mendatangkan rezeki Allah, saya ingin sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kekayaan dan kemiskinan. Pertama, ketahuilah bahwa ujian yang sangat khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perihal harta. Ujian sangat khusus dibandingkan umat-umat yang lain, umat Bani Israel, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Tsamud, tidak sama dengan ujian yang didapati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian khusus umat Rasulullah adalah harta. Maka hati-hati kalau sudah berkaitan dengan harta, karena itu ujian bagi kita-kita. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalil akan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian tersendiri. Bani Israel diuji dengan Nabi Musa. Kaum Tsamud diuji dengan unta. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, setiap umat mempunyai ujian masing-masing dan ujian khusus untuk umatku adalah harta. Makanya Pak, banyak dari umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terperosok dengan ujian harta. Ini poin pertama tentang serba-serbi harta. Baik, poin kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa seseorang teruji akibat hartanya? Atau pertanyaannya yang lebih mudah dipahami, bagaimana orang diuji dengan harta? Maka jawabannya, dengan perdagangan, dengan lupa akhirat. Gara-gara harta dia lupa akhirat. Gara-gara harta dia lupa sholat. Gara-gara harta perdagangan jual beli dia lupa berzikir, baca Quran. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Artinya, para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya. Akibat perdagangan dan jual beli dia tidak terlalaikan. Dia tetap berzikir, dia tetap membaca Al-Quran, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tetap takut akan kehidupan akhirat. Berarti sebaliknya, apabila ada orang yang gara-gara dunia, harta, jual beli, dia terlambat sholatnya atau lalai sholatnya. Saya beri contoh Pak, biar mudah. Hari itu hari Jumat, azan sudah azan kedua. Kalau azan kedua berarti harus berhenti jual beli. Tapi masalahnya ada pelanggan, pelanggan dari pedalaman Nabir. Enaro. Dari pedalaman Nabir. harinya hari Jumat, sudah azan kedua, datang pelanggan, pembeli. Kita misalkan saya punya warung, warung sembako. Di sini banyak orang jualan sembako. Harinya hari Jumat, saya sudah mulai tutup karena azan. Datang dari pedalaman Nabir, pembeli. Membeli, orang ini kalau membeli barang hampir setengah dari toko saya dia beli. Dan bayarnya cash, enggak ngutang. Dan dia kalau melihat toko kita tutup, dia enggak mau nunggu. Dia akan berpindah ke toko yang samping. Nah, Pak, kalau Bapak dihadapkan dalam keadaan seperti ini, pilih mana? Hayya 'ala shalah atau pelanggan dari onar? Halo, assalamualaikum. Mana? Pilih mana? Setengah barang habis. Dan dia datang cuma sebulan sekali. Ayo, tambah sulit. Iya, kadang-kadang saya itu ditanya oleh jamaah, sering sekali para ustaz itu pertanyaannya memojokkan. Sehingga ustaznya sulit jawabnya. Sekarang saya gantian kepada jamaah. Ayo, Bapak kalau dihadapkan seperti itu gimana? Pilih mana, Pak? Mana, Pak? Tutup kios. Tutup kios. Iman itu, iman. Yakin tapi benar ya? Ustaz, tutup yang di sini, kios yang di sana masih ada. Itu, Pak, itu namanya tertipu dengan dunia, teruji dengan dunia. Gara-gara perdagangan, perjual beli, maka dia melalaikan baca Quran, melalaikan mendirikan sholat, membayar zakat. Itu namanya teruji, tertipu dengan dunia. Itu contoh-contohnya. Ini poin kedua. Bagaimana orang teruji dengan dunia? Yaitu akibat jual beli, akibat harta, maka lalai sholat, lalai berzikir, lalai membayar zakat, lupa akhirat. Yang ketiga sekarang, ini masih berkaitan dengan harta. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya, perhatikan, ujian kaya lebih berbahaya dibandingkan ujian miskin. Saya ulangi, ini poin ketiga. Ujian kaya lebih berbahaya dibandingkan ujian miskin. Jadi orang kalau diberikan kekayaan, itu lebih berbahaya dibandingkan diberikan kemiskinan. Kok bisa, Ustaz? Kan ada hadisnya, Ustaz, yang berbunyi, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir saja kemiskinan membuat orang kafir. Itu bukan hadis. Nah, harus ditegaskan di tengah kaum muslim. Banyak hadis-hadis palsu di tengah kaum muslim. Penceramah-penceramah kadang-kadang televisi menyebutkan hadis palsu. Itu bukan hadis. Kadal faqru an yakuna kufran. Hampir saja kemiskinan membuat orang fakir, membuat orang kafir. Enggak, itu bukan hadis. Contoh yang lain, bukan hadis, misalkan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Bahkan para ulama mengatakan la aslalahu, artinya enggak ada di kitab manapun, enggak ada. Dan banyak, Pak, hadis-hadis yang palsu tersebar di tengah masyarakat. Makanya kalau ada ustaz datang menyebutkan sebuah hadis, semestinya dia ketika ceramah menyebutkan ini hadis siapa, hadisnya sahih atau tidak. Dan kita para jamaahnya jangan terima bulat-bulat, harus nanya, benarkah hadisnya sahih kah? Boleh kita bertanya seperti itu. Ya. Sedikit cerita tentang hadis palsu, Pak. Hadis palsu, kalau Bapak belajar ilmu mustalah hadis, ilmu istilah hadis, Hadis palsu itu timbul gara-gara bisa kadang-kadang politik, bisa kadang-kadang ekonomi. Saya beri contoh. Orang jualan terong. Terong tahu Pak? Terong. Enggak laku. Dia bikin hadis palsu. Man akala badinjan lam yarmut abadan. Siapa yang makan terong maka tidak akan pernah sakit mata selamanya. Palsu itu. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Bapak ibu saudara saudari, saya kembali ke permasalahan yang ketiga tadi. Ujian kekayaan lebih berbahaya dibandingkan ujian kemiskinan. Jadi kalau orang miskin itu lebih mending dibandingkan orang kaya diuji. Apa dalilnya Ustaz? Lihat hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa fitnatil faqr. Saya ulangi. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari, perhatikan harus jeli ya, ibu-ibu yang masih memikirin masaknya tinggalin dulu ya, perhatikan perkataan saya. Bapak-bapak yang masih mikirin yang lain-lain, lihat saya, dengarkan. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan, dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Apa bedanya Pak? Saya ulangi sekali lagi. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya, buruknya ujian kekayaan, dan aku berlindung denganmu ya Allah dari ujian kemiskinan. Apa bedanya? Hah? Kalau pas ujian kekayaan, Rasulullah SAW menyebutkan ada kata-kata buruknya ujian kekayaan. Kalau pas ujian kemiskinan, tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, fihi dalilun. Ini terdapat sebuah dalil bahwa ujian kekayaan lebih buruk dibandingkan kalau seseorang diuji dengan kemiskinan. Ya, maka Pak, yang diluaskan rezekinya, hati-hati, lebih buruk. Ujiannya lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan ujian kemiskinan. Saya akan sebutkan nanti. Saya akan sebutkan. Ya, lebih dahsyat dibandingkan ujian kemiskinan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tumsat 'alaikum ad-dunya." Artinya, bukanlah kemiskinan aku takutkan kepada kalian. Lihat nih, yang seret-seret rezekinya, yang banyak hutang, yang kalau gajian cuma salam tempel doang. Apa maksudnya salam tempel? Maksudnya dapat gaji, habis itu kembalikan. Gaji, kembalikan. Karena tutup lubang gali lubang. Yang keadaan ekonominya dari menengah ke bawah, turun nyungsep ke bawah. Di bawah gak pernah naik-naik. Ya. Yang kadang-kadang seorang mengeluh. Kadang saya sering dieluhkan oleh sebagian orang. Ustaz, coba di sini saya ingin mengeluh sedikit. Kata dia, kontrakan belum bayar, listrik belum bayar, anak-anak belum beli bayar, belum beli alat-alat sekolah, istri sakit Ustaz, nggak tahu diri nih istri sakit. Gak ada suami-suami begitu Bu, istri sakit dimarahin, anak sakit dimarahin, kamu sakit buang-buang duit aja. Ada nggak sebagian di sini? Ada nggak Bu seperti itu Bu? Ayo tuh, tuh keluhan bagi suami. Sakit bukannya disayang malah dimarahin. Kok sakit? Buang-buang duit aja. Berobat mahal, ke dokter mahal. Kemudian dia mengeluh, Ustaz, listrik belum bayar, sekolah anak belum bayar, keperlengkapan anak belum beli, istri sakit, saya banyak hutang, dan saya Ustaz saya itu ingin nikah lagi Ustaz. Ini orang gak tahu diri. Orang gak tahu diri. Ya. Maka Bapak Ibu, yang diuji seperti ini, yakini baik-baik, ujian Anda lebih ringan daripada ujian kekayaan. Orang yang diluaskan rezekinya, diluaskan, dimewahkan mobilnya, dimegahkan rumahnya, emasnya kiloan, bertumpuk, itu lebih berbahaya dibandingkan ujian miskin. Dari sisi mana Pak? Coba perhatikan. Orang-orang kalau diberikan kelebihan itu cenderung sombong. Ya, kelebihan apapun, termasuk di dalamnya kelebihan kekayaan, cenderung sombong. Seperti siapa? Karun. Karun diberikan kelebihan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Silakan cek surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Inna Qarun kana min qaumi Musa, fabagha alaihi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah ulil quwwah." Karun itu adalah umatnya Nabi Musa, tapi dia menyimpang dari jalannya Nabi Musa, tidak beriman. Dan kami berikan kepada Karun kekayaan yang kunci-kunci kekayaannya dibawa oleh puluhan kuda yang kuat-kuat. Kuncinya itu bukan kekayaannya, kuncinya dibawa oleh puluhan kuda yang kuat-kuat. Makanya Karun itu simbol kekayaan di zamannya. Ini Bang, masjid apa namanya? Nurul Bahri. Ini masjid kalau digali di bawahnya tanah dapat harta tersimpan. Orang akan menyebutnya harta Karun. Padahal si Karun belum pernah datang ke Nurul Bahri. Baru Karun belum pernah datang ke Nabire. Karun orang mana? Orang Bani Israel. Kenapa disebut harta Karun? Karena saking kayanya. Tetapi akibat kekayaannya dia cenderung sombong. Apa dia mengatakan? Sampai sebelum dia mengatakan, sampai orang-orang ingin seperti Karun. Orang-orang mengatakan, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Wahai, alangkah indahnya kalau seandainya kita memiliki harta sebagaimana yang diberikan kepada Karun. Saking kayanya, orang-orang ingin seperti Karun. Tapi gara-gara diberikan kelebihan, dalam hal ini harta, maka dia sombong. Apa dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang aku miliki ini adalah karena ilmu yang aku miliki. Sama Pak, kalau para pedagang punya rumah makan cabangnya 20, di Nabire saja cabangnya 20. Ketika ditanya, diwawancarai, "Bang, kok bisa punya rumah makan 20 cabangnya?" "Saya pedagang tulen." Lupa dia yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Allah. Itu Pak, orang kalau diberikan kelebihan cenderung sombong. Dan itu tidak dimiliki oleh orang miskin. Makanya ujian kekayaan lebih buruk, lebih berbahaya dibandingkan ujian kemiskinan. Orang miskin mau sombong gimana? "Hei, kalian yang punya gedongan, rumah gedongan, nih rumah gubuk saya." Enggak cocok. "Hei, kalian yang punya rumah, mobil mewah, nih sepeda ontel saya." Kan enggak cocok. Ya? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Empat siksa. Tiga orang yang akan disiksa dengan empat siksa. Yang pertama, tidak dibicarai oleh Allah. tidak disucikan oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa tiga orang itu? Salah satunya adalah tiga orang saya sebutkan. Yang pertama, syaikhun zani, orang tua berzina. Tua renta berzina, megang botol aja gemeteran berzina. Enggak ada motivasi berzina, mikirin tanah, ini berzina. Ya? Baik. Yang kedua, malikun kadzab, yaitu raja tukang dusta. Ngapain pemimpin berdusta? Lawang dia bisa memerintah, dia bisa melarang. Pelaturan ada pada dirinya. Enggak usah berdusta. Tidak ada motivasi yang dia harus lakukan sampai berdusta. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan orang miskin. A'ilun mustakbir. Orang miskin sombong. Gimana coba orang miskin sombong? Ya. Kalau orang kaya sombong, apa Pak? Hah? Kalau orang kaya sombong apa hukumnya? Enggak wajar, dosa. Dosa besar. Ya, orang kaya keluar dari mobil, mobil Arfad, keluaran terbaru. Itu kan sudah beda. Keluarnya sudah. Orang miskin pakai naik sepeda ontel. Masa harus begini? Kan gak cocok. Pokoknya orang miskin tidak bisa sombong. Makanya para bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah dan subhanallah, buruknya kekayaan itu, saya pernah Pak, ya, waktu itu pakai sendal jepit, miskin ini gak kaya, miskin. Kemudian dibawa oleh orang kaya pakai mobil paling terbaru Arfad Toyota terbaru yang besar itu. Tapi Pak, meskipun saya nggak punya uang, di dompet di sini nggak ada uang, sendal jepit, miskin, tapi karena mobilnya mobil orang kaya, itu keluarnya sudah beda Pak. Ikut dia, ikut. Padahal kalau ditanya, Tat, utangnya berapa Ustaz? Banyak. Ikut dia. Ya, ini buruknya kekayaan. Dia membuat orang apa? Sombong, seperti Fir, seperti Karun. Dan saya katakan tadi, semua orang yang diberikan kelebihan cenderung sombong, seperti Fir'aun diberikan kelebihan tahta, sombong sampai mengaku jadi Tuhan. Siapa lagi? Ifrit diberikan kelebihan kekuatan sampai bisa memindahkan Ratu Bilqis, kerajaan Ratu Bilqis. Sebelum Nabi Sulaiman bangun seperti ini, sudah pindah kerajaannya, sudah pindah istananya. Tapi dia sombong. Dia mengatakan inni 'alaihi laqawiyyun amin. Aku kuat akan hal itu. Semua orang yang diberikan kelebihan cenderung sombong. Bahkan sampai kelebihan tinggi badan. Kalau ngelihat orang kecil, bahkan sampai kelebihan berat badan. Mohon maaf yang gemuk-gemuk. Kalau ngelihat orang kerempeng kurus, semua yang diberikan kelebihan cenderung sombong. Ya, maka hati-hati. Ini bahayanya pertama, ujian kekayaan, sombong. Ya, bahayanya pertama ujian kekayaan adalah kesombongan, seperti yang terjadi kepada Karun. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahayanya atau buruknya ujian kekayaan dari sisi lain. Apa itu Pak? Siapa yang tahu? Kalau kita katakan tadi buruknya ujian kekayaan lebih buruk dibandingkan kemiskinan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan orang sombong. Saya lanjutkan dulu tentang sombong ini Pak. Sombong ini Pak, akibat sombong iblis dikeluarkan dari surga. Akibat sombong iblis jadi makhluk terkutuk sampai hari kiamat. Dan akibat sombong, seseorang mustahil masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari kesombongan. Dzarrah apa? Semut, atau lebih kecil dari semut, atau debu. Kalau kita buka jendela masuk matahari, ada debu-debu berterbangan. Itu dzarrah. Sekecil itu ada kesombongan dalam hati kita, tidak akan masuk surga. Itu didapati oleh orang kaya. Orang kaya kecenderungan untuk sombong. Duduk sedikit dengan orang yang enggak levelnya, mulai megang-megang hidung, mulai sombong. Ya, sombong. Yang kedua, buruknya buruknya ujian harta membuat orang apa, Pak? Berlebih-lebihan. Mubazir. Makanan, minuman. Betul apa betul, Pak? Kalau kaya beli ini, enggak dimakan, enggak dimakan. Sampai basi enggak dimakan. Beli baju, beli tas padahal sudah banyak tasnya. Dan kadang-kadang saya pernah diundang oleh panitia kajian di Batam. Batam itu daerah Kepulauan Riau. Batam menyeberang 1 jam ke Singapura. Kata panitia di sana, "Ustaz, orang-orang dari Indonesia terutama di kota-kota besar banyak yang datang ke Batam. Emang ngapain? Kenapa? Mereka cuma ingin nyebrang kemana? Ke Singapura. Ngapain ke Singapura? Beli tas. Di Indonesia nggak ada tas. Beli tas ke Singapura. Di Indonesia nggak ada tas. Ada, Ustaz. Tapi tasnya yang branded, yang merek. Berapa emang harganya? 60 juta. Tas. Tuh, yang belakang sering ganti gonta-ganti tas. Betul nggak, Bu? Dikit-dikit tas, dikit-dikit tas. Ada 20 tas. Ya. Tas 60 juta. Saya tanya lagi, memang di Jakarta enggak ada? Ada, Ustaz. Tapi harganya lebih mahal. Berapa? 63 juta. Ya, sama aja. Perjalanan ke sana juga begitu. Bapak, ini buruknya kekayaan. Orang berlebih-lebihan. Mubazir. Apalagi, Pak, saya agak kesal kadang-kadang. Kalau ingin kurban, nyari orang yang jual sapi paling murah. Ingin kurban, ya? Akhirnya nanti di hari raya kurban datang sapi-sapi setengah kambing. Bisa membayangkan sapi setengah kambing? Karena panitia bingung. Panitia misalkan kalau di Banjarmasin, setiap masjid itu biasanya ada panitia kurban. Saya nggak tahu kalau di Dambiru. Setiap masjid ada panitia kurban. Ya, nanti nyembelihnya di masjid, kemudian dibagi-bagikan. Jadi orang-orang ngumpulkan hartanya di masjid, nanti dibelikan. Panitia bingung, ini uang segini dapat sapi dari mana? Pokoknya kalau urusan ibadah kadang-kadang maunya yang paling ngecek-ngecek, paling rendahan. Ya, umroh. Sekarang lagi musimnya umroh. Mencari travel umroh yang paling murah. Akhirnya sampai di Jeddah, gak ada bis, gak ada hotel, gak ada pembimbing, gak ada guide. Bingung, suruh jalan dari Jeddah ke Mekah. Karena apa? Nyari yang paling murah. Tapi, Pak, giliran kalau pergi keluar kota atau luar negeri, atau luarnya luar negeri. Di mana tuh? itu kesal saya, berarti sudah kesal. Kadang-kadang kalau sudah ke Eropa, ke Amerika, ke London, sampai ke London, USA, Amerika, Inggris, Eropa, padahal yang di sana dilihat apa? Cuma aurat. Laki-laki, Pak, laki-laki dengan laki-laki ciuman di jalan. Lesbian, homo. Sedangkan kalau ingin pergi ke Mekah, ke Madinah, mikir panjang. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Tapi giliran pergi kok, wah, luar negeri atau luarnya luar negeri. Apalagi kalau sudah pulang dari luarnya luar negeri tadi. Sampai ke Bandara Nabire. Nabire. Nabire, kampung. Inggris. Yes. Kampung. Padahal di sana cuma dilihat aurat. Ada sebagian orang seperti itu. Ini buruknya kekayaan kedua, yaitu membuat orang berlebih-lebihan, membuat orang menggunakan harta tanpa manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat syaitan dan saudara syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Orang-orang yang mubadzir, melambur-hamburkan harta tanpa kebenaran, itu saudaranya setan. Dan setan terhadap Allah adalah makhluk yang kafir. Apa maksudnya, Pak? Berarti ada keselarasan antara kekafiran dengan mubazir. Hati-hati. Bukan berarti saya mengatakan orang mubazir kafir, tetapi tidak, tetapi bisa-bisa menghantarkan ke sana. Terutama kafir nikmat, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu buruknya kekayaan. Dan itu masih poin ketiga. Ujian kekayaan lebih berbahaya dibandingkan ujian kemiskinan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan sekarang. Poin yang keempat, tambahan. Yaitu ketahuilah bahwa semakin seseorang merasakan kenikmatan dunia, berarti nikmat di akhirat disedikitkan oleh Allah. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya gini. Orang, sebagian orang itu suka rumah mewah, makanan lezat, alat transportasi oke. Semakin mewah di dunia, semakin sengsara di akhirat. Kenapa? Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Perhatikan ayatnya baik-baik. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar alhamtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Orang-orang kafir nanti di akhirat akan diperlihatkan api neraka di hadapan mereka, dan dikatakan kepada mereka bahwa kalian telah menghabiskan nikmat-nikmat kalian di dunia. Kalian telah menghabiskan nikmat-nikmat kalian di dunia. Artinya di akhirat sedikit nikmatnya. Maka Pak berpikir, kalau seandainya ingin rumah megah, ini nanti di akhirat ini nanti enggak semegah ini. Artinya semakin orang di dunia semakin megah mewah, maka nanti di akhirat dikurangi nikmatnya. Paham maksud saya, Pak? Ya, azhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian sudah menghabiskan nikmat kalian di dunia, di akhirat cuma sisa-sisanya aja. Kalau ingin lebih jelas, saya ingin bercerita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, khalifatul muslimin, sahabat kedua terbaik setelah Abu Bakar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau datang di beliau kedatangan tamu. Kemudian Umar bin Khattab menyediakan makanan, minuman, disuguhkan kepada tamu. Makanan minumannya seadanya. Sang tamu ini mengatakan, "Saya mohon maaf, saya enggak makan makanan seperti ini. Di rumah saya ada yang lebih baik daripada ini." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Apakah di rumah kamu ada makanan ini?" Kalau bahasa kita, "Di rumah kamu ada makanan kari, ada makanan daging, ada makanan ayam, ada makanan ini." Kata si tamu, "Wahai Umar, engkau tahu jenis-jenis makanan. Kenapa engkau membuat makanan seperti ini?" Kata Umar bin Khattab, "Saya takut nikmat saya di akhirat dikurangi gara-gara ini." Paham Pak ceritanya? Saya takut nikmat saya di akhirat dikurangi gara-gara saya di dunia terlalu banyak nikmat. Ini Pak, hati-hati yang suka bermewah-mewah, yang suka berlezat-lezat, yang tidak mencukupkan dengan secukupnya. Hati-hati. Itu mukaddimah yang keempat, yang kelima. Yang kelima, yang terakhir. Dan semua dari 1 sampai 4 dan 5 itu hanya pembukaan kajian kita. Belum sebab-sebab kajiannya belum. Sebab-sebab mendatangkan rezeki, tidak mengenal miskin belum. Baru mukaddimah tentang harta, kekayaan dan semisal. Yang kelima, yang terakhir. Sering orang bertanya, "Ustaz, saya ini Ustaz, sholat 5 waktu di masjid, Masjid Nurul Bahri, imam lagi, muadzin lagi." Mohon maaf, bukan bapak ya, contoh aja. Contoh, mohon maaf. Contoh, "Saya Ustaz, ya, sholat 5 waktu di masjid, saf pertama, bahkan kadang saya muadzin, saya imam plus makmum karena sholat sendirian." Satu, "Saya Ustaz, bakti orang tua, saya tidak pernah menyakiti hati orang tua. Saya Ustaz, puasa Senin Kamis. Saya Ustaz, baca Quran. Saya Ustaz, hamba yang taat kepada Allah. Tetapi kenapa keadaan ekonomi saya terus nyungsep ke bawah, gak naik-naik? Hutang di mana-mana, ngelamar pekerjaan gak diterima, apalagi ngelamar perempuan." Pernah seorang pemuda curhat ke saya, "Ustaz, saya ditolak melamar orang perempuan." Saya bilang, "Ya Afi, sabar. Wahai saudaraku, sabar. Mau diapakan lagi? Mudah-mudahan dapat yang lain." "Ustaz, gak tahu. Saya itu ditolak 21 kali ditolak." Ya. Saya bilang, "Ya Afi, wahai saudaraku, mau apa lagi?" Saya bilang, "Sabar sudah. Insya Allah yang ke-22 dapat." "Ustaz, gak tahu sih. Sedih banget ditolak, Ustaz, sedih." Ini Bapak Ibu, baik. Melamar pekerjaan ditolak. Keadaan ekonomi menengah ke bawah, enggak naik-naik. "Tetapi Ustaz, tuh tetangga saya enggak pernah sholat. Sholat di masjid itu pun karena panitia Idul Adha. Enggak pernah puasa. Tapi rumahnya tingkat 5. Bapak belum pernah lihat kan rumah tinggal tingkat 5 di Banjarmasin, Pak. Banyak bos-bos batu bara itu rumah tinggi. Bahkan kadang-kadang rumah luasnya setengah kilometer itu rumah. Manusia kalau sudah dapat kekayaan, coba itu menyediakan sapunya berapa biji. Saya pernah ke Brunei, diundang oleh kawan-kawan di Brunei. Kemudian diperlihatkan sebuah rumah. "Ustaz, itu rumah penguasa di sini. Saya pernah masuk Ustaz, dikatakan rumah itu mempunyai 2000 kamar. Rumah 2000 kamar. Begitu manusia kalau diberikan kekayaan. Baik, kita lanjutkan. Itu Ustaz, enggak sholat, enggak puasa, enggak bakti orang tua, tapi rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya 4 perawan semua, Ustaz. Gimana ini? Mana keadilan Allah? Ah, mulai dia menggerutu, mulai dia menuduh Allah. Mana keadilan Allah? Katanya orang bertakwa lancar rezekinya. Ini poin kelima. Bagaimana menjawabnya? Jawabannya mudah. Perhatikan. Mohon anak-anaknya dijaga. Ya. Memang anak-anak itu seperti itu. Kalau dia tidak lari-lari, nanti kita katakan sakit ente. Sakit tuh kalau anak-anak enggak lari-lari, tapi biarin saja. Tapi yang penting dijaga. Perhatikan baik-baik. Jawabannya gimana? Mudah. Dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang semisal dengannya. Ya, yang miskin, banyak hutang, yang keadaan ekonominya menengah ke bawah, ini pelipur laranya. Pertama, ketahui baik-baik bahwa harta yang diberikan oleh Allah dalam keadaan seseorang bermaksiat itu adalah disebut dengan istidraj. Apa artinya istidraj? Yaitu penguluran waktu oleh Allah. Nih, silahkan ambil harta. Dia balas dengan maksiat. Kasih nikmat, maksiat. Nikmat, maksiat. Sampai apa? Sampai suatu ketika Allah memberikan nikmat kepada dia, dia balas dengan maksiat, akhirnya Allah cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan sedang bergelimang maksiat plus nikmat yang Allah berikan. Artinya istidraj menghasilkan su'ul khatimah. Maka hati-hati. Ya, yang lancar rezekinya semakin enggak sholat kok sekali doa langsung dikabulkan. Yang tidak jujur malah tambah dapat bonus. Yang sering menipu malah tambah dapat rezeki. Hati-hati. Itu disebut apa, Pak? Istidraj. Apa namanya, Pak? Istidraj. Apa arti istidraj? Penguluran waktu dari Allah. Sampai dia dikasih nikmat, dia tambah dengan maksiat. Kasih nikmat, tambah maksiat. Akhirnya dicabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan su'ul khatimah. Sedang bermaksiat. Lihat hadis Rasul, riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi." Fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba nikmat dunia, diberikan kepada orang ini nikmat dunia padahal dia maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Sampai orang ini senang, wah, semakin maksiat kok tambah nikmat, semakin enggak salat kok tambah nikmat, sampai senang dia. Maka Allah cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan dia sedang bermaksiat. Akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan dia sedang bermaksiat, yang disebut dengan su'ul khatimah. Hati-hati, Pak. Ada orang cerita, Ustaz, kenapa ya saya kalau berdoa kok langsung dikabulkan? Padahal saya tadi pagi gak sholat subuh. Dan ini istidraj. Dan ini pelipur lara yang pertama bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Pelipur lara yang kedua, obat penenang hati yang kedua. Ustaz, kenapa saya ibadah tapi kau miskin-miskin. Maka ketahui Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelipur lara yang kedua adalah bahwa keutamaan bukan pada kekayaan, bukan pada kemiskinan, keutamaan pada apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan gunakan waktu ini, sisa waktu, untuk menyebutkan tidak mengenal miskin. Pasti kaya. Pasti kaya. Tidak pernah miskin. Ini lagi inti-intinya, ya. Yang memohon dijaga anaknya. Dan biasanya seperti itu. Kalau kita habis, diam anaknya. Itu biasanya gangguan syaitan, mengganggu majlis ini. Maka hati-hati. Perhatikan baik-baik. Tidak mengenal miskin, pasti kaya. Sebab-sebab orang mendatangkan, orang datang kekayaan. Satu, luangkan waktu untuk beribadah. Ya, luangkan waktu untuk beribadah. Contoh, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Ibnu Adam irka'li arba'an awwalan nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah 2 rakaat atau 4 rakaat untukku di awal siang. Lihat, di awal siang. Maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore, sampai malam. 2 rakaat di awal siang. Ini maksudnya sholat duha. Kapan awal siang, Ustaz? Coba perhatikan hadis yang lain. Riwayat Imam Abu Daud. Sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Sholat orang-orang yang kembali kepada Allah adalah kapan? Tatkala anak-anak onta kembali ke kandangnya. Karena saking terik matahari. Itu jam berapa kira-kira, Pak? 11:30, 12, jam sekitar itu. Lagi terik-teriknya matahari, itulah disebut dengan awal siang. Dan itulah waktu sholat orang-orang awwabin, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa orang yang meluangkan waktu, maka dia akan datang rezekinya. Pak, saya ingin bertanya, jam 11, bapak-bapak yang di kantor, bapak-bapak yang di pasar, ibu-ibu lagi ngapain? Jam 11 lagi ngapain, Pak? Lagi semangat-semangatnya kerja. Lagi benar-benar maksimal kerjanya. Nah, pada saat itu luangkan waktu untuk sholat duha. Setiap orang yang meluangkan waktu untuk beribadah, terutama tatkala dalam keadaan sulit, sibuk, maka itu melancarkan rezeki dan tidak akan pernah mengenal kemiskinan. Maka kiat pertama, luangkan waktu untuk beribadah. Sekarang bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan lagi. Bulan Ramadan, luangkan waktu untuk beribadah lebih banyak. Wah, Ustaz, bulan Ramadan malah tambah ramai, Ustaz, dagangan. Betul enggak? Masa luangkan waktu? Iya. 11 bulan Allah kasih untuk nyari dunia. Masa 1 bulan saja kita lebih banyak baca Quran, lebih banyak sholat malam. Masa aneh, Pak, aneh. Saya katakan aneh, terus terangin. Tidak mengapa, mudah-mudahan orang-orang sadar. Aneh, bulan yang disebut bulan Al-Quran kok tidak hatam. Dalam bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an, kok enggak khatam? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa telah lalu dan akan datang. Khatam itu minimal sebulan sekali. Karena bulan Al-Qur'an. Ketika ditanya, "Waduh, Ustaz sibuk, sibuk dagang. Bulan Ramadan tambah rame, Ustaz." Di situ ujiannya. Luangkan waktu untuk beribadah. 11 bulan Allah kasih kita untuk beribadah. Satu bulan saja Allah ingin kita lebih banyak di masjid, lebih banyak baca Quran, lebih banyak tahajud, lebih banyak tarawih, qiyamul lail. Satu bulan. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Saat kita lagi sibuk-sibuknya tadi, lagi bekerja, ibu-ibu lagi masak, bapak-bapak lagi di pasar, lagi kerja hat-hatnya, kuat-kuatnya, maka luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Cuma saya pesan, kalau itu waktu kerja, maka jangan lupa minta izin kepada kepala bagian. "Pak, mohon maaf, saya izin ingin sholat duha." Karena bekerja lebih wajib dibandingkan sholat sunnah. Dan ini perhatian. Ya, kita itu kalau bekerja sebenarnya kita sudah jual waktu kita 8 jam kepada perusahaan kita, kepada kantor kita. Kompensasinya apa? Ambil gaji. 8 jam nih ambil uang waktu saya ambil gaji. Berarti apabila 8 jam tersebut dikurangi, misalkan ibu-ibu ke pasar, ibu-ibu jemput anak sekolah di waktu kerja tanpa izin, bapak-bapak waktu kerja main game, tidak bekerja di waktu kerja, jangan-jangan gaji yang diambil itu haram. Hati-hati, Pak. Kenapa? Karena kita sudah barter. Ini waktu saya 8 jam, sini gaji saya. Sekarang 8 jam dia kurangi. Kemarin ada mengatakan, waktu masuk kerja jam berapa? 7:30 atau jam 8. Dia datang jam 9. Itu gajinya apa, Pak? Karena sudah mengurangi. Padahal gaji tersebut dia kasih kepada siapa? Kepada anaknya, istrinya. Pantesan anaknya kurang cerdas. Karena dimakani dengan makanan yang haram. Pantasan anaknya kalau menghafal susah, karena dimakani dengan makanan yang haram. Ya, ini Bapak Ibu, hati-hati. Baik, jadi poin pertama, sebab mendatangkan rezeki dan tidak mengenal kemiskinan, apa tadi, Pak? Meluangkan waktu untuk ibadah. Ibu-ibu, saya pesan, bulan Ramadan nanti niatkan dari sekarang, kumpulin duit dari sekarang. Ya, apalagi anehnya 10 hari terakhir itu hari-hari yang Rasulullah i'tikaf, hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar ibadah, masjid tambah kosong. 10 hari terakhir yang ramai di mana? Pindah ke pasar. Salah ini, salah besar. Kalau ingin beli baju baru, Pak, jangan pas 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sayang, Pak, Lailatul Qadarnya sayang. Saya katakan, sungguh sangat naif. Malam-malam 10 hari terakhir tidur, seakan-akan dia sombong banget. Ah, bodoh amat Lailatul Qadar. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf sampai mengikat sarungnya. Benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar, saking pentingnya. Dan jangan remehkan diri kita. Kita mungkin dan sangat mungkin dapat Lailatul Qadar. Apa, Pak, ganjaran Lailatul Qadar? Seperti beribadah sebanyak 1000 bulan. Seberapa 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja enggak mungkin sampai seperti itu. Mungkin sangat jauh. Maka coba diatur dari sekarang, luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Ingin dalil bahwa meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah datang rezeki? Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 35, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat sholatnya Maryam. Maryam itu yang mengurus adalah Nabi Zakaria. Maryam ahli ibadah. Perhatikan Bu. Ya, ingin menjadi wanita terbaik sealam semesta, tercantik, termulia, teranggun dengan ibadah. Sebagian orang kadang-kadang Bu memperhatikan rambut. Rambut direbonding, rambut disambung, rambut dicat, memperhatikan alis, alis dikerik, kemudian dicoret-coret. Ya, aneh, ibu-ibu ini aneh. Alis dikerik, dicoret. Dan saya katakan, pasti jelek. Ya, Ustaz, kenapa saya kerik Ustaz? Kemudian kenapa saya coret-coret? Saya ingin alisnya seperti orang Korea. Ya, kita orang Indonesia, orang Nabire. Enggak seperti orang Korea, pasti jelek. Kemudian perhatian kepada bulu mata. Bulu mata gelombang samudra Nusantara. Ya, perhatian kepada mulusnya pipi, perhatian kepada mulusnya kulit, kuku, dalam bahasa salonnya pedi-medicure, perhatian. Tapi giliran untuk ibadah nol. Hafalan Al-Qur'an cuma 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna a'tainak. Ya, ini sama dengan wanita-wanita yang disebutkan oleh Rasulullah, nisaun kasiat ariyat, salah satu wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan mereka penghuni neraka. Maksudnya apa? Memakai pakaian, cuma memperhatikan model, model baju, model rambut, model pipi, model hidung, model kulit, memperhatikan model. Model sepatu, sepatu pakai hak tinggi 1,5 meter. Ya, tapi giliran ibadahnya nol. Coba Bu, luangkan waktunya, terutama nanti bulan Ramadan, luangkan waktu untuk beribadah. Buat kuenya kapan? Jangan buat kue pas 10 malam terakhir. Saya pesan, mudah-mudahan pesan ini masuk. Siapkan dari sekarang. Jangan ke pasar 10 malam terakhir. Ke pasar awal-awal Ramadan atau sebelum Ramadan. Wah, Ustaz enggak asik. Emang mau asik apa mau dapat Lailatul Qadar? Ya, sayang Pak. Rasulullah saja beliau seperti itu, yang diampuni dosanya terlalu yang akan datang. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, Bapak Ibu saudara-saudari, luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengenal miskin pasti kaya. Sebab yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, tadi saya cerita, ingin cerita tentang Maryam tadi ya. Lupa, belum selesai. Maryam itu, Nabi Zakaria setiap kali masuk ke mihrabnya Maryam, beliau dapati di samping Maryam ada makanan, ada buah-buahan. Disebutkan dalam surah Ali Imran. Ada buah-buahan, buah-buahan yang aturan datangnya musim panas, dia datang musim dingin. Buah-buahan yang aturan adanya musim dingin, dia ada di musim panas. Artinya buah-buahan di samping Maryam tidak pernah tidak ada. Kenapa demikian? Maryam ternyata meluangkan waktu untuk ibadah. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Maryam. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti, ibadah yang panjanglah engkau kepada Allah. Sebagian para ulama mengatakan qunut itu berdiri yang panjang ketika sholat. Diceritakan, lihat ini surat Ali Imran ayat 43. Silahkan cek dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Orang-orang yang ahli ilmu di sini, silahkan cek dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maryam saking lamanya berdiri ketika sholat, saking lamanya berdiri ketika sholat, kakinya sampai keluar nanah. Wasjudi, dan sujudlah yang lama. Disebutkan pula bahwa saking lamanya Maryam sujud, maka matanya keluar nanah. Begitu Bu, ingin menjadi wanita yang terbaik sealam semesta. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, yang paling ahli ibadah. Ini dalil, ini bukti nyata. Ketika Maryam ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza. Wahai Maryam, kok ada buah-buahan ini, datang dari mana? Saya enggak ngasih, yang masuk ke dalam mihrabmu enggak ada orang kecuali saya. Ini buah-buahan datang dari mana? Lihat Maryam mengatakan, anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Itu buah-buahan datang dari Allah, berarti turun langsung dari langit. Ini faedah meluangkan waktu untuk beribadah. Coba Pak, luangkan waktu untuk baca Quran. Saya sering melihat orang-orang nunggu, sopir taksi nunggu. Ini ada sebagian manusia itu punya sifat sudah miskin maksiat. Miskin maksiat. Ada Pak kawan-kawan saya, sopir taksi. Penghasilan berapa sopir taksi? Kemudian ketika nunggu, kan taksi itu nunggu lama. Nunggu mendingan baca Quran, berzikir, mendengar kajian di radio atau apa. Enggak, main judi. Ya, miskin maksiat. Main judi. Nanti mendingan kalau main judi saja, judinya sambil syirik. Bagaimana? Nanya ke kuburan tentang togel. Togel berapa? Ada tabrakan di jalan, buuk tabrakan. Kawannya tabrakan di jalan. Kawannya ditelepon oleh kawannya yang lain. Eh, kamu tabrakannya? Iya. Itu mobil yang nabrak kamu, plat nomornya berapa? Togel. Miskin maksiat. Alhamdulillah, ada manusia-manusia seperti itu. Miskin bukannya malah tambah beristighfar, malah tambah bertakwa kepada Allah, malah tambah doa. Ini miskin maksiat. Banyak Pak manusia-manusia seperti itu. Ini sebab yang pertama Pak ya. Sebab yang kedua, mendatangkan rezeki, takwa dan bertawakal kepada Allah. Takwa dan tawakal. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu takwa. Perintah walau dianggap remeh, jalankan. Larangan walau dianggap dosa kecil, jauhi. Maka itu takwa. Baik, yang ketiga yaitu istighfar. Istighfar mendatangkan rezeki. Dan ini yang terakhir, karena waktu tidak cukup. Ya, tidak mengenal miskin pasti kaya dengan istighfar. Yang punya pertanyaan silahkan kumpulkan. Istighfar. Contoh Pak, Allah berfirman di dalam surat Nuh, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, beristighfarlah kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat." Maka kalau beristighfar bagaimana? Ya qaumi istaghfar rabbakum minhu kana fa yursilis sama. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Midrar wa yumdidukum bi amwal wa banin dan menguatkan kalian dengan harta dan anak. Nih, yang menikah belum punya anak sampai detik ini, usahakan lisannya tidak lepas basahi terus dengan istighfar. Itu sudah terbukti. Dan jangan lupa berdoa, Pak. Khusus untuk berdoa. Doa itu enggak ada pensiun, Pak. Ada pernah saya nanya orang, "Wahai fulan, sudah menikah?" "Sudah, Ustaz. Alhamdulillah." "Sudah punya anak?" "Belum, Ustaz." "Sudah berapa lama nikahnya?" "5 tahun." "Sudah berdoa belum?" "Sudah, Ustaz. Saya berdoa 4.5 tahun." Seberapa itu? Maksudnya saya sudah berdoa, Ustaz, sudah lama. Maka saya katakan, ya akhi, jangan berkata seperti itu. Apakah kemudian kita sudah berdoa kemudian kita pensiun kalau belum dikasih? Enggak. Tetap berdoa, tetap istighfar. Yang belum punya anak, lihat Nabi Zakaria berdoa sebanyak 110 tahun baru dapat Yahya. Jadi doa itu enggak ada pensiun. Maka beristighfar. Yumdidkum bi amwal wa banin, menguatkan kalian dengan anak dan harta. Baik, Bapak Ibu. Ada cerita menarik. Cerita ini saya tutup kajian. Dengan cerita ini saya tutup kajian. Akibat banyak istighfar luar biasa. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, imam yang keempat dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muridnya Imam Syafi'i, suatu ketika beliau ingin tidur di masjid. Rupanya beliau musafir, ingin tidur di masjid. Kata kaum masjid, kata DKM masjid, "Enggak boleh keluar. Enggak boleh tidur di masjid." Padahal ingin satu malam situ saja. Karena beliau musafir, enggak ada tempat untuk safar, enggak ada tempat untuk tidur. Dulu enggak ada pemondokan, enggak ada hotel dan semisal. Beliau tidur di masjid. Kata beliau, "Ya sudah, kalau enggak boleh saya tidur rebahan, saya tidur sambil berdiri, boleh enggak?" "Enggak boleh." Ditarik oleh kaum masjidnya, oleh marbutnya, ditarik keluar. Enggak boleh. Lalu ketika ditarik keluar, maka ada orang yang lihat, orang ini tukang roti, jualan roti, dia suka membakar roti. Dia tarik Imam Ahmad, wahai fulan, dia enggak tahu ini Imam Ahmad. "Wahai fulan, ayo kita ke rumah, nginep di rumah saya saja." Sudah akhirnya dibawa ke rumah. Dan ini cerita sahih. Dibawa ke rumah, Imam Ahmad memperhatikan orang ini ketika buat adonan, lisannya enggak pernah lepas dari istighfar. Astagfirullah, buat adonan, astagfirullah, buat adonan, astagfirullah. Imam Ahmad orang berilmu, beliau bertanya kepada orang ini, tahu manfaat istighfar, beliau bertanya, "Wahai fulan, saya lihat kok kamu selalu beristighfar. Apa yang kamu dapatkan keuntungannya dari istighfar selama ini?" Maka dia mengatakan, nih perhatikan. Dia mengatakan, "Tidaklah ma da'utullaha bidakwah illa stajaballahu li." Tidaklah aku berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah mengabulkan doaku. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara apa? Istighfar. Tidaklah aku berdoa kecuali Allah mengabulkan doaku, kecuali satu doa yang belum dikabulkan. Imam Ahmad kejar. Doa apa itu yang belum dikabulkan oleh Allah? Maka dia mengatakan, ingat, tukang roti ini tidak tahu kalau itu Imam Ahmad. Dia mengatakan, "Aku berdoa kepada Allah, sebelum aku mati aku bisa bertemu dengan Imam Ahmad." Paham, Pak, ceritanya? Subhanallah. Indahnya istighfar. Maka Imam Ahmad langsung terperanjat, langsung dia mengatakan, "Wallahi innallaha jarrani jarran ilaika." Demi Allah, aku ditarik oleh Allah untuk bertemu dengan engkau. Gara-gara apa? Istighfar. Maka perbanyak istighfar, yang syarat rezeki perbanyak istighfar. Yakin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa, semua anak saya tidak pernah saya akikah, mohon penjelasannya. Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya yakin ibu ini atau bapak ini sedih karena kita menyebutkan tadi bahwa anak kalau tidak diakikahi maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti hari kiamat. Maka jawabannya bagi siapa yang ya tidak mampu, Allah tidak membebani seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya berdoa kepada orang tua yang seperti ini, semoga diluaskan rezekinya sehingga bisa mengakikahi anak-anaknya. Amin ya rabbal. Mengapa sholat sudah subuh asar tanpa sholat sunnah? Maksudnya mungkin kenapa tidak ada ba'diyah setelah sholat subuh dan tidak ada ba'diyah setelah sholat asar? Jawabannya adalah karena agar kita tidak seperti menyembah matahari. Karena habis subuh ada matahari terbit, maka ditakutkan kalau orang sholat setelah subuh, ditakutkan itu nanti akan menyembah matahari. Habis asar ada matahari mau terbenam, ditakutkan nanti orang menyembah matahari. Itu sebabnya kenapa tidak ada sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Apa hukumnya tidak sama imam berdoa dalam sholat berjamaah? Maka berdoa tidak mengapa sendiri-sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa tidak mengapa dengan sendiri-sendiri. Bagaimana hukum anak-anak umur 7 tahun sholat di sab dewasa? Maksudnya mungkin di sab pertama. Begini Pak ya, seorang anak diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud, muru awladakum bisalah wahum abna'u sab'i sini. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ketika diperintahkan untuk sholat, otomatis mereka harus pergi ke masjid. Ya, harus pergi ke masjid. Dan ketika umur anak 7 tahun, otomatis dia belum baligh. Tetapi dia sudah mumayyiz. Apa arti mumayyiz, Pak? Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sedang sholat, mana yang bukan sholat, mana yang main-main, mana yang sholat. Nah, apabila ada anak itu di sab pertama, meskipun dia belum baligh, belum bermimpi, belum keluar air mani, belum keluar, mohon maaf, bulu kemaluannya, belum haid, tapi dia sudah bisa menjaga dirinya, sholatnya benar, tidak main-main, ini bukan memutuskan sab, boleh saja dia. Dan orang tua yang terlambat tidak boleh meletakkan dia di belakang karena dia sudah sah untuk disaf. Berdasarkan hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat berumur berapa? 7 tahun. Bisa dipahami sekarang Pak ya? Memang kalau seandainya orang tua duluan, maka anak-anak di belakang. Ini enggak, kadang-kadang anaknya lebih semangat daripada orang tua, maka dia duduk di depan. Asalkan dia sudah apa tadi namanya? Mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka tidak mengapa dia di depan dan jangan di belakang kan. Apalagi kadang-kadang orang tuanya terlambat. Ini ada anak kecil. Nih, belakang sana. Dia terlambat. Datangnya pas komat. Ini enggak benar. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana caranya minta tolong kepada manusia? Maksudnya mungkin bolehkah minta tolong kepada manusia? Boleh. Minta tolong kepada manusia boleh. Ya, asalkan jangan sampai suka minta tolong. Rasulullah SAW bersabda, "Al-yadul 'ulya khairun minal yadil sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan usahakan Pak, jangan suka minta-minta. Nanti Rasulullah SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis sahih, datang hari kiamat orang yang suka minta-minta, walaisa fi wajhihi muz'atul lahmin, di wajahnya nanti tidak ada sepotong daging pun di hari kiamat yang suka minta-minta. Pak, para sahabat dahulu gengsi Pak minta-minta. Contoh gengsinya para sahabat Nabi minta-minta, Seperti apa? Lihat. Mereka sudah naik onta. Naik onta itu capek, berat naik onta. Tidak seperti naik kuda. Naik onta itu susah gitu. Nah, ketika naik onta, sudah di atas onta, sulit beliau. Ada yang jatuh, misalkan apakah jatuh barang beliau jatuh. Beliau tidak mau minta, tolong dong ambilin, enggak. Beliau turun lagi, ambil barangnya, naik onta. Maka jangan suka minta-minta. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tahillul mas'alah illa li thalath. Tidak halal minta-minta kecuali untuk tiga orang. Tidak halal minta-minta kecuali untuk tiga orang. Yang pertama, orang yang berhutang terlilit hutang. Yang kedua, orang yang miskin. Ini pun sudah ada pengakuan dari pemuka masyarakat dua, bahwa dia miskin. Orang yang ketiga, orang yang kaya dan hancur kekayaannya. Mungkin terbakar, mungkin dicuri. Itu tiga, itu saja yang boleh minta-minta. Adapun yang masih punya penghasilan, meskipun sedikit, jangan minta. Kalau nanti tidak ingin wajah kita seperti tengkorak di hari kiamat. Wallahu a'lam. Wah, ini banyak pertanyaan, waktu habis. Kalau bisa ada kajian rutin ke Nabire untuk mendakwahkan sunnah, insya Allah rutin. Tapi bukan saya nanti. Insya Allah ada. Dan saya menjanjikan kalau umur masih panjang, insya Allah tahun depan akan kesini nanti. Boleh enggak? Baik. Saya pernah mendengar seorang ustaz, dengan berwudu kita bisa sholat sekalipun selesai berhubungan dengan istri. Maksudnya, kalau berhubungan dengan istri gak usah mandi junub, cukup wudu boleh sholat. Maka ini tidak benar. Harus mandi junub baru setelah itu sholat. Ya, itu sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bisakah kita memasang tulisan-tulisan Arab atau bungkusan-bungkusan di depan pintu rumah atau di kendaraan? Maka jawabannya, mungkin tulisan itu seperti bismillah, seperti misalkan hadza min fadli rabbi. Maka kita katakan Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami, diamalkan, bukan untuk dipajang. Ya, bukan untuk dipajang. Wallahu a'lam. Bagaimana bila harta tak cukup untuk akikah, tapi hanya mengorbankan dua sepasang ayam? Namun saat berumur 30 tahun, apa harus akikah dengan kurban kambing bila harta cukup? Maka yang jelas dua sepasang ayam tadi bukan akikah. Karena akikah itu dengan kambing. Nah, kalau seandainya nih, saya jadi agak berat, saya merasa berdosa karena saya menyinggung tentang akikah tadi. Kalau berat belum mampu, maka tidak mengapa. Akikah hanya diwajibkan bagi siapa yang mampu. Yang tidak mampu tidak mengapa. Tetapi para ulama sampai mengatakan sampai boleh berhutang demi akikah. Gara-gara pentingnya akikah. Maksudnya jangan sampai diremehkan. Baik Ustaz, ketika kecil saya tidak diakikahi oleh orang tua, sekarang saya sudah dewasa, saya agak mampu, boleh gak saya akikah sendiri? Boleh. Nabi Muhammad SAW mengakikahi dirinya sendiri. Boleh. Kalau sekarang mampu, ingin mengakikahi dirinya sendiri, boleh. Dan itu dikerjakan oleh sebagian ulama-ulama terdahulu, diantaranya Al-Hasan Al-Basri dan yang lain-lainnya, dari para ulama salafus salih. Wallahu a'lam. Tadi disinggung masalah akikah. Ini sama. Sama ini, jawabannya sama. Tentang akikah sama. Apakah bila kita membutuhkan sesuatu barang yang dibutuhkan seperti rumah yang layak, mobil untuk kendaraan, apakah kita tidak termasuk orang yang tidak bersyukur? Enggak. Salah, Pak. Jadi gini, ketika kita memerlukan rumah, kita beli rumah. Memerlukan motor, kita beli motor. Memerlukan mobil, kita beli mobil. Itu bukan tidak bersyukur, tapi kita membeli sesuatu yang kita perlukan. Yang salah adalah, yang tidak bersyukur adalah selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Itu yang keliru. Selalu merasa kurang. Contoh misalkan, di zaman sekarang kan gara-gara selalu merasa kurang ini, akhirnya semuanya kredit. Rumah kredit, mobil kredit. Sudah ya? 15 menit lagi buat. Oh iya, insya Allah berhenti setelah ini. Rumah kredit, mobil kredit, ya. Bahkan mungkin kulkas kredit, TV kredit. Kalau bisa celana dalam kredit. Ini sebabnya apa? Dia tidak bisa memilih mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Tidak semua keinginan kita butuhkan. Saya Pak di Banjarmasin punya kijang tahun 90-an, kijang super, tahu ya? Tahun 90-an. Itu menaikinya, menghidupkannya lebih lama daripada menyaikinya. Menghidupkannya lebih lama daripada menyaik. Tapi kenapa? Saya bersyukur itu milik saya nggak ngutang. Nih yang suka-suka kredit, boleh kredit itu, tetapi itu hutang. Siapa tahu kita mati. Orang yang berhutang, ruhnya tidak akan diterima langit. Ya, maka perhatikan mana yang keinginan, mana yang merupakan kebutuhan. Alhamdulillah selesai kajian ini. Mohon maaf yang belum bisa terjawab. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada pengurus masjid Nurul Bahar, kemudian juga kepada Yayasan Thalibul Ilm yang sudah mengundang saya ke Nabiro ini. Dan semoga kita bisa berkumpul lagi di dalam majlis-majlis ilmu yang lain di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya pamit, besok insyaallah pulang kembali ke Banjarmasin. Ya, semoga kita selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.